bagaimana hukumnya memelihara burung yang digadang? Digadang. Apa itu? Oh, dikandangkan. Oh. Kadang. Gadang. Iya. Memelihara burung itu diperbolehkan dengan persyaratan. Yang pertama, dikasih makan, dikasih minum. Dan khusus untuk burung-burung yang gak boleh jomblo, kasih pasangan. Ada tipikal beberapa burung atau hewan-hewan ini gak mungkin sendirian, dia harus berpasangan. Maka pelihara dengan sepasang dengan dia. Ya, barakallahu fikum. Itu. Yang kedua, burung yang dibeli harganya jangan yang terlalu mahal banget. Suatu burung kecil harganya sampai satu buah mobil. Itu namanya israf, menyia-nyiakan harta. Sewajarnya sudah. Kamu kasih makan, kamu rawat yang bagus, barakallahu fikum. Kalau dia memang bisa diterbangkan, baik lagi. Kamu terbangkan, baik lagi, wahai. Dan yang berikutnya, jangan sampai menyia-nyiakan atau membuang-buang waktu, lalai dari ibadah kepada Allah, lalai dari zikir kepada Allah gara-gara burung tadi itu. Dan yang berikutnya, bukan untuk diperlombakan. Bukan untuk diperlombakan, hanya untuk kemanfaatan mubah. Antum pandangi dia, antum dengarkan suara indahnya tadi.